kasih tahu aku dong, letak salah aku tuh di mana? Hargai juga usaha aku mempertahankan hubungan ini. Aku gak ngelihat kamu berusaha untuk itu. Malah aku lama-lama bosan sama kamu. Bosan? Iya. Mudah-mudahan bosan kamu itu gak berubah jadi rindu saat aku udah gak ada. Senyuman itu masih saja bayangi mimpiku. Pelukanmu masih terasa mendekatku. Aku tak bisa lupakan semua dalam hatiku. Masih saja memanggil namamu. Suaramu seakan selalu berbisik mengingatkanku. Melepasmu adalah kesalahan. Aku kalau ku masih cinta, diriku masih sayang. Maukah kau kembali lagi? Lupakanlah semua yang terjadi. Kita bisa memulai lagi. Karena hati ini masih masih saja memanggil namamu. Suaramu seakan selalu berbisik mengingatkanku. Melepasmu adalah kesalahan. Maukah kau kembali?